menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. Sukses itu tak selamanya berkenaan dengan materi. Namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Dengarkan Inspirasi Keluarga yang mengkaji seputar konsep rumah keluarga Indonesia bersama narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Sedang mendengarkan 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum pantai I'm a Dream Radio Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini sahabat I Dream? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya Rudi Saputra kembali hadir bisa menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Nah, untuk hari ini di edisi kesehatan dan juga kebugaran, saya pasti akan hadir bersama narasumber yang akan memberikan materi seputar dunia kesehatan untuk Anda. Silakan untuk Anda sahabat iDream, Anda bisa mendengarkan kami di 10.44 AM iDream Radio ataupun juga untuk Anda bisa mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id atau juga untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Dan Anda bisa mendengarkan serangkaian informasi dan juga program-program yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, hari ini sahabat iDream seperti biasa di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran, saya selalu ditemani bersama dokter dari Pro kami ya, yang pastinya akan menemani Anda selama 1 jam 30 menit ke depan. Nah, saya bersama dengan Dr. Hasnim Fadli SPS. Ya, kita ketahui beliau ini merupakan dokter spesialis saraf ya, dan beliau ini juga adalah ketua Prokami DKI Jakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Oke dokter, hari ini dokter Hasnim nih yang akan bersama kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan juga kebugaran. Nah hari ini dokter akan menjelaskan tentang apa nih dok di Inspirasi Keluarga? Insya Allah akan menjelaskan tentang stroke dan seputar gejala-gejalanya. Oke, baik, berarti kita hari ini akan berbicara tentang stroke ya dokter ya. Oke, baik, untuk Anda sahabat ID mungkin juga penasaran dan seperti apa pembahasan kita, atau mungkin juga Anda yang pengen tahu seperti apa sebenarnya stroke ini, karena juga stroke ini memang sudah banyak banget ya, mungkin masyarakat atau mungkin juga keluarga, sahabat ataupun juga teman-teman terdekat Anda yang mungkin juga menderita penyakit stroke. Seperti apa? Nanti kita akan bahas di Inspirasi Keluarga. Tetap stay tune di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream untuk Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Atau mungkin juga untuk Anda yang baru saja mengakses kami di live streaming di www.idreamradio.id. Hari ini di Inspirasi Keluarga, edisi Kesehatan dan Kebugaran, saya bersama Dr. Hasnim akan membahas tentang stroke. Nah, kalau kita lihat sahabat iDream, menurut data yang saya dapat nih, menurut data riset kesehatan dasar atau RIKESDA 2013, prevalensi stroke di Indonesia ini mencapai 12,1 per 1000 penduduk. Angka ini naik ya dibandingkan kalau hasil dari RIKESDA tahun 2007 yang tercatat sebesar 8,3%. Nah, di mana stroke ini juga telah menjadi penyebab kematian utama di hampir semua rumah sakit di Indonesia, yakni tercatat hingga 14,5%. Nah, seperti apa sebenarnya, sahabat Aidin, yang perlu kita ketahui, seperti apa sebenarnya penyakit stroke ini, hari ini kita akan berbincang bersama Dr. Hasnim. Tapi sebelumnya saya ajak untuk Anda, sahabat Aidin, yang ingin bergabung bersama kita, bisa di 021-7888-5300 atau juga bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0822-9789-1044. Nah, Dr. Hasnim, mungkin untuk di sesi pertama ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih, dokter. Masih mungkin banyak masyarakat yang awam dengan istilah penyakit stroke ini, dokter. Seperti apa ini sebenarnya penyakit stroke, dokter? Ya, stroke sendiri merupakan sebuah gejala atau kelainan yang terjadi pada daerah otak, kemudian sumsum tulang belakang dan juga retina, mata yang terjadi secara tiba-tiba yang disebabkan semata-mata oleh kelainan vaskular atau kelainan pembuluh darah yang memperdarahi dari organ-organ tersebut. Dalam onset kurang dari 24 setidaknya minimal 24 jam atau lebih. Dan gejala itu cenderung menetap. Jadi kita perlu ketahui sifatnya sangat mendadak, kemudian temponya menetap dalam tempo 24 jam dan tidak ada perjalanan penyakit yang mendahulunya, dalam arti perubahan sangat-sangat signifikan bahwa sebelum terjadinya sakit, pasien itu sebetulnya dalam kondisi yang benar-benar sehat. Berarti bisa dibilang seseorang yang mungkin kita lihat sebelumnya dalam kondisi sehat bisa saja tiba-tiba terserang yang namanya stroke ini. Iya. Iya. Kelainan yang kita lihat biasanya berupa gangguan saraf, terutama saraf pusat, di mana paling mudah kita lihat itu pada umumnya orang mengenal gejala itu berupa gangguan gerak ya, motorik terutama, bisa bersifat umumnya adalah satu sisi atau unilateral. Apakah dia kelemahan satu sisi di kanan atau di kiri, karena memang sifat aliran darah di dalam otak itu memang bercabang menjadi dua sisi apabila dia sudah yang bersumber dari jantung kita, kemudian menaik ke atas ke arah dada dan kemudian di leher terbelah menjadi dua sebelumnya, maka kelainan yang terjadi biasanya hanya mengenai salah satu sisi pembuluh darah yang menuju ke otak, sehingga umumnya paling sering kita temukan yang mudah dikenali oleh masyarakat umum adalah kelemahan sesisi. Namun tidak menutup kemungkinan apabila dia terjadinya misalnya penyumbatan di salah satu bagian pembuluh darah otak yang jauh lebih perifer atau lebih kecil lokasi yang diperdarahinya, maka mungkin dia bisa berupa gejala ringan-ringan seperti mungkin hanya kesulitan untuk mengangkat alis atau untuk melebarkan senyumnya, ataupun ada beberapa hal yang berupa hanya gangguan bicara seperti pelo ataupun mungkin gangguan menelan, yaitu gejala-gejala tertentu saja yang memang tidak melibatkan anggota gerak. Oke, nah kalau kita seperti yang dokter bilang tadi bahwa kalau penyakit stroke ini menyerang secara tiba-tiba kepada mungkin juga pasien atau orang-orang yang menderita stroke. Tapi bisa nggak sih dok sebenarnya stroke ini bisa dirasakan nggak sih gejala-gejala yang terasa di dalam tubuh? Ada gejala-gejala nggak yang bisa dirasakan dari stroke ini sendiri dokter? Ya ini umumnya kita sebut munculnya gejala itu umumnya tidak diketahui dan bahkan sebagian itu hampir sering muncul saat terbangun dari tidur di pagi hari. Tapi bisa jadi ada gejala-gejala yang mendahulunya tapi dia umumnya singkat di bawah 1 jam, seperti mungkin gangguan seperti ada penglihatan yang kabur atau mungkin ada gangguan pendengaran atau kadang-kadang seperti baal di daerah wajah gitu ya. Yang temponya memang sangat singkat, umumnya dalam beberapa detik hingga beberapa menit. Jadi kalau dia gejalanya progresif, hampir jarang kita temukan kalau memang penyebabnya semata-mata stroke secara gradual atau bertahap. Terlebih misalnya dia gejalanya terjadi secara perlahan-lahan. Karena itu kita sangat mudah membedakannya untuk bertanya apakah pasien ini memang stroke atau tidak. Apakah gejala sebelum pasien mengalami kelainan itu dia kita harus pastikan bahwa kondisinya memang saat itu baik-baik saja. Misalnya kita tanya apakah sebelum terjadinya kelemahan pasien masih dapat bergerak atau berjalan, tidak ada jalannya pincang atau diseret, atau kalau saat dia mengalami kesulitan bicara misalnya karena serangan stroke-nya, apakah sebelumnya memang betul-betul tidak ada kelainan sama sekali. Kalau ada gangguan yang terjadi secara bertahap, kita rasanya belum bisa pastikan itu apakah gejala stroke atau bukan, karena itu ciri khas dari stroke itu adalah serangannya tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Jadi artinya pasien tidak ada gejala-gejala yang signifikan sebelumnya atau kita katakan sehat. Apa berarti kita tidak bisa memprediksi kalau kita akan terjadi stroke kepada kita, seperti yang penyakit-penyakit lain kan kita berasa oh ini berarti dia sakit jantung nih dari dilihat dari fisik mungkin dari atau mungkin juga gejala yang dirasakan itu. Berarti stroke ini tidak bisa diprediksi sama sekali berarti dokter ya. Memang kejadiannya serangannya tidak bisa diprediksi, tapi faktor resiko yang mengarah ke penyakit stroke itu kita bisa screening. Di antaranya adalah penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, gangguan kolesterol lemak darah atau dyslipidemia atau hiperkolesterolemi. Dan termasuk juga merokok. Itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya stroke. Tapi kita tidak bisa memastikan kapan orang-orang yang memiliki resiko tinggi ini bisa mengalami stroke. Sehingga kita hanya bisa meramalkan bahwa apabila tidak dikoreksi ke gangguan yang beresiko tadi, maka bisa jadi mengalami stroke di kemudian hari. Risikonya jauh lebih tinggi daripada yang tidak memiliki risiko tersebut. Oke, baik. Berarti sahabat ID bisa kita bilang penyakit stroke ini adalah penyakit yang bisa tiba-tiba menyerang kita ya tanpa kita sadari. Tapi yang perlu kita kenali adalah tadi adalah yang perlu kita waspada dan berhati-hati adalah juga ada orang-orang yang ternyata berisiko untuk menderita atau mungkin juga terserang yang namanya penyakit stroke. Seperti apa faktor-faktor dan resikonya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya sahabat iDream, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. When meneladani dan menghargai perjuangan para pahlawan yang berjihad mengusir penjajah. iDream Radio mempersembahkan kisah pahlawan Islami. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bakti dan perjuangan tanpa pamrih para tokoh muslim Nusantara dalam mengusir penjajah tergambar dalam kisah pahlawan Islami. Disiarkan setiap hari jam 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, simak informasi-informasi terkini sepanjang hari ini di Salam Indonesia Sore. Informasi dari dalam dan luar negeri, serta informasi dari dunia Islam, kami rangkum dalam rubrikasi informasi Salam Indonesia Sore. Salam Indonesia Sore, setiap hari pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di 10.44 AM. iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengarkan terus 10.44 AM iDream Radio, Success Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan kita masih bersama dengan Dr. Hasnim, Dr. Hasnim Fadli SPS ya. Kita ketahui beliau ini adalah Ketua Prokami DKI Jakarta dan juga dokter spesialis saraf. Nah, tadi sudah dijelaskan nih oleh dokter di sesi sebelumnya bahwa penyakit stroke ini adalah penyakit yang memang tidak bisa diprediksi sebelumnya, dan ini penyakit stroke ini tiba-tiba menyerang seseorang ataupun juga penderita dari stroke itu sendiri. Tapi bisa kita cegah ya dengan malu mengenali ternyata ada orang-orang yang memang berfaktor, memiliki faktor risiko yang lebih besar terserang stroke. Dan ini seperti apa nih dokter, orang-orang yang memiliki faktor-faktor risiko ini orang-orang seperti apa nih dokter yang bisa terserang penyakit stroke ini dokter? Iya, pada umumnya memang dari risiko yang ada itu terbagi dua, yaitu variabel yang sifatnya alamiah yang bisa dikontrol maupun yang tidak dikontrol. Salah satu yang tidak bisa dikontrol adalah usia, kemudian jenis kelamin ya, di mana usia itu pada umumnya makin tambah usia risiko terjadinya stroke makin tinggi. Saat ini umumnya rata-rata 40 tahun, tapi mulai banyak usia di atas 30 tahun atau di atas 25 tahun banyak kasus yang terserang stroke. Meskipun penyebabnya bisa jadi kalau pada usia muda umumnya adalah kelainan pada dinding pembuluh darahnya yang muncul sejak dini, mungkin sejak usia muda, namun mengalami puncaknya atau dicetuskan kelainan itu akibat aktivitas yang berlebihan, atau mungkin paling sering adalah umumnya kelainan darah yang disebut kelainan dinding pembuluh darah yang sifatnya bawaan ataupun karena serangan hipertensi yang tiba-tiba yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Selain itu juga ada faktor yang bisa di variabel yang bisa dikontrol, antara lain tekanan darah, kemudian kadar gula darah atau penyakit diabetes, lalu kadar kolesterol, kemudian juga merokok dan obesitas ya, atau kegemukan. Nah, beberapa hal yang paling sering kita temukan memang umumnya penyebab stroke ini paling sering yang tidak dirasakan adalah hipertensi. Okay. Tentu akan lebih meningkat lagi apabila ditemani oleh faktor risiko yang lain seperti pasiennya obes atau kegemukan, atau dengan risiko yang juga lebih sulit seperti diabetes mellitus yang tidak terkontrol, pun misalnya ada juga penyakit lain seperti kelainan jantung, apakah itu kelainan irama jantung maupun kelainan jantung yang lainnya seperti penyakit jantung koroner gitu. Karena kita ketahui bahwa hubungan antara penyakit stroke dengan kelainan jantung cukup signifikan, di mana apabila ada kelainan irama jantung maka akan mencetuskan kemungkinan terbentuknya gumpalan-gumpalan darah yang keluar dari dinding jantung atau pembuluh darah dari jantung, dan apabila gumpalan-gumpalan itu semakin hari semakin sering muncul maka dia akan sangat berisiko mengalir ke arah pembuluh darah otak, dan di satu tempat yang dianggap cukup strategis dia akan, atau dianggap cukup memungkinkan untuk menyumbat, maka dia akan menyumbat ke dinding pembuluh darah. Karena itu kita perlu juga melakukan screening pada kelompok usia atau faktor risiko tertentu. Salah satunya adalah melakukan screening pembuluh darah mulai dari dinding jantung tempat keluarnya, dari mulai aorta sampai ke intrakranial atau ke dalam rongga-rongga di dalam otak. Oke, nah ini kan biasanya kebanyakan orang tahu kalau stroke ini adalah penyakit yang menderita orang-orang yang sudah usia lanjut tadi. Tapi ternyata sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian juga dengan semakin gaya hidup yang semakin mewah saat ini dokter, itu banyak anak-anak muda yang juga tidak tertutup kemungkinan juga menderita atau mungkin juga bisa terserang namanya stroke. Apa nih sebenarnya kalau dilihat anak-anak atau orang-orang yang di usia muda terkena stroke ini penyebabnya sebagian besar seperti apa nih dok yang sering terjadi dokter? Iya, yang tadi saya sebutkan seperti kelainan dinding pembuluh darah ya, misalnya angiopati, cerebral amyloid angiopati, ataupun ada ATM atau venous malformasi, kelainan dinding pembuluh darah yang membentuk antara arteri dan vena. Itu biasanya umumnya gejalanya memang dirasakan paling sering adalah sakit kepala. Sakit kepala pada usia muda yang semakin memberat dan kadang-kadang dicetuskan oleh aktivitas dan tidak membaik dengan obat-obatan biasa. Bisa juga mungkin ada riwayat keluarga dengan keluhan yang sama. Karena itu memang kita perlu waspadai apabila ada keluhan sakit kepala yang terus-menerus dan rasanya itu memberat, terutama dipicu saat aktivitas berlebihan, mengedan atau batuk, atau terutama terbangun di malam hari karena sakit kepala, itu artinya bukan sakit kepala biasa. Itu ada baiknya kita lakukan konsultasi atau screening untuk memastikan apakah sakit kepalanya memang murni disebabkan hanya karena faktor di luar pembuluh darah otak atau bisa berhubungan dengan kelainan pembuluh darah otak. Oke, baik. Berarti bisa dibilang stroke ini juga penyakit keturunan dok? Orang-orang mungkin yang orang tuanya juga memiliki riwayat stroke, apakah ini juga bisa diturunkan kepada anak-anak atau mungkin juga keturunan-keturunan lainnya dok? Ada kelompok kecil tapi ya, artinya itu meskipun kita ada temukan tapi bukan yang kelompok yang paling utama yang menyebabkan, kecuali memang pada usia muda ya, tapi itu pun juga angkanya tidak banyak di negara kita. Kalaupun ada kecurigaan memang kita lanjutkan untuk eksplorasi lebih dalam lagi untuk dilakukan pemeriksaan seperti Doppler ya, Doppler di daerah pembuluh darah leher, kemudian juga di dalam dinding pembuluh darah. Untuk yang di dalam di dinding pembuluh darah leher kita sebut namanya pemeriksaan karotis Doppler, Kemudian untuk di daerah intrakranial atau di dalam pembuluh darah otak, kita lakukan pemeriksaan transkranial Doppler. Ini untuk memastikan apakah ada semacam plak atau struktur dinding pembuluh darah yang mungkin bisa berkelok-kelok yang tidak wajar, yang berisiko menyebabkan terjadinya turbulensi yang akhirnya bisa menyebabkan timbulnya trombus atau gumpalan pencetus terjadinya penyumbatan pada dinding pembuluh darah. Tapi juga kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan apabila dianggap perlu untuk pencitraan seperti CT scan kepala ataupun MRI. Ini teknik ini dilakukan apabila memang kita perlu mencari tahu apakah memang ada kelainan bentuk seperti misalnya dinding pembuluh darah yang bergumpal-gumpal, dan itu mungkin bisa dilakukan juga dengan teknik angiografi, di mana selain dia di foto CT scan seperti biasa, tapi CT scan-nya didampingi dengan pencitraan untuk dinding pembuluh darahnya, atau yang kita sebut misalnya CT angiografi ataupun MRI yang didampingi dengan pencitraan pembuluh darah, yaitu MR angiografi. Ini hanya dilakukan untuk kondisi-kondisi kecurigaan yang mengarah ke gangguan dinding pembuluh aliran pembuluh darah maupun struktur dari pembuluh darah di otak. Oke, baik. Tapi sebenarnya penyakit stroke ini bisa dicegah dan juga bisa diobati ya, dokter ya? Ya, memang kalau protokol saat ini kita membedakan untuk onset akut, di mana angka kedatangan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan apabila kurang dari 4,5 jam atau di luar negeri bisa dikatakan 3 jam, itu tata laksananya akan jauh lebih baik apabila datang kurang dari jam 4,5 jam dibandingkan jika datang lebih dari 4,5 jam. Karena apabila diketahui, kita perlu ketahui dulu bahwa stroke itu disebabkan oleh dua kelompok, maksudnya diklasifikasi menjadi dua kategori. Yang satu karena sumbatan, artinya kerusakan otaknya karena semata-mata aliran darah tidak sampai ke organ otak yang bersangkutan, atau karena terjadi kerusakan atau kelainan dinding pembuluh darah sehingga tekanan yang berlebihan dia menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah. Yang kita bisa lakukan tindakan pertolongan segera dalam arti kurang dari 4,5 jam itu yang kategori yang sumbatan atau iskemik. Oke, tapi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, dokter, seperti apa pencegahan dan bagaimana proses pengobatan untuk orang-orang yang menderita penyakit stroke. Baik, sahabat Airim, penasaran untuk Anda, pembahasan kita masih akan kita bahas selanjutnya di sesi berikutnya. Dan pastinya untuk Anda, sahabat Airim, saya ajak kembali untuk Anda juga bisa masih saya tunggu bersama Anda yang mungkin memiliki pertanyaan ataupun juga punya kritik dan saran untuk program Airim Radio. Silakan di 021-788-5300 atau bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0822-9789-1044. Saya akan kembali bersama Dr. Hasnim di Inspirasi Keluarga. Update informasi Anda di pagi hari bersama iDream Radio di program Salam Indonesia Pagi. Salam Indonesia Pagi. Salam Indonesia Pagi memperbaharui informasi Anda dari dalam dan luar negeri serta informasi dunia Islam setiap hari pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Salam Indonesia Pagi. Hanya di 10.44 AM. iDream Radio, successful Muslim family. Bukti awal masuknya Islam di Nusantara hingga kini masih misteri. Sebuah ekspedisi dilakukan demi menggali sejarah awal syiar Islam di Nusantara. Perdagangan kapur barus telah terjadi bahkan sebelum Islam diturunkan di Arabia. Perkataan kapur sendiri berasal dari bahasa Arab kafur. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Insan ayat ke-5, Kapur dari Barus ini sempat disebut auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Simak jejak Islam di Nusantara, kisah yang akan menguak sejarah dan perjuangan syiar agama Allah di bumi Nusantara. Setiap Selasa, Kamis dan Sabtu jam 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat, hanya di iDream Radio. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Herindra. Kami dari Fadli. Dengarkan terus 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Insyaallah, insyaallah, insyaallah, ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah, ada jalan. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini, di edisi kesehatan dan kebugaran, saya ditemani oleh Dr. Hasnim Fadli SPS. Beliau ini dokter dari Prokami ya, dan dokter saraf, dan beliau ini juga adalah ketua Prokami DKI Jakarta. Nah, Dr. Hasnim, dan kita selalu ingat, atau mungkin juga masyarakat atau mungkin juga sahabat Edrin di rumah tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dok. Sebelum terjadinya atau mungkin kita menderita satu penyakit, lebih baik kita cegah dulu, dok. Bagaimana nih, ada saran gak sih, dok, bagaimana cara untuk mencegah agar kita tidak menderita atau mungkin terserang yang namanya stroke ini, dokter? Iya, yang pertama memang kita harus mengetahui segala sesuatu yang berhubungan atau yang berisiko menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah itu harus kita hindari. Yang paling sering kita temukan di Indonesia ini adalah hipertensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila menderita hipertensi, maka wajib kita mengontrol tekanan darah dengan berbagai cara, mulai dari memperbaiki pola hidup yang sehat, menghindari konsumsi tinggi garam, kemudian juga berolahraga, tentunya juga menghindari rokok, dan juga yang paling sering mungkin berhubungan dengan gangguan pola tidur ya, istirahat yang cukup. Apabila kita sering melakukan aktivitas di malam hari, tentu akan lebih berat kita untuk mengontrol tekanan darah karena tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Oke, berarti kita bisa mencegah dengan mengatur pola aktivitas kita berarti ya, pola gaya hidup dan juga aktivitas, dan termasuk juga makan-makan yang kita konsumsi berarti, dokter. Iya. Untuk kondisi apabila kita sudah memiliki penyakit diabetes juga ini tidak kalah penting, di mana risiko stroke juga tinggi pada pasien dengan gula darah yang tinggi karena dia menyerang hampir seluruh dinding pembuluh darah di tubuh kita, menyebabkan kelainan elastisitas dan kemudian risiko menyebabkan terjadinya plak. Maka pemeriksaan rutin gula darah juga merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, terutama yang sifatnya jangka panjang seperti kadar HbA1c ya. Mungkin kita saat ini mengenal hanya pemeriksaan gula darah puasa dan sesudah makan. Saat ini mungkin kita perlu juga pertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah HbA1c karena dia tidak dipengaruhi oleh apakah kita makan atau tidak sebelum kita dilakukan pemeriksaan. Oke, berarti juga pencegahan lebih juga perlu terhadap orang-orang yang memiliki faktor risiko tadi ya dokter, seperti yang menderita hipertensi mungkin sahabat iDream, atau mungkin juga untuk Anda yang penderita diabetes mungkin lebih diperhatikan lagi nih untuk agar tidak terjadi atau mungkin juga terserang yang namanya penyakit stroke. Nah, ini bagi yang mereka yang sudah terserang stroke, dokter, yang sudah menderita penyakit stroke, seperti apa nih proses pengobatan yang dilakukan oleh kedokteran? Seperti apa pengobatannya? Apakah bisa sembuh, dokter, dengan proses pengobatan itu? Iya, paling penting adalah kita mengenali gejala serangan stroke. Serangan stroke itu yang paling mudah itu yang pertama face ya, kita lihat apakah ada gangguan di wajah, kemudian kita lihat apakah ada gangguan dalam bicara, kemudian juga kita lihat apakah ada gangguan dalam anggota geraknya. Kalau kita menemukan setiba-tiba ada anggota keluarga kita yang terganggu, wajahnya rasanya miring, tidak simetris, atau kemudian tiba-tiba kesulitan bicara ya, atau kelemahan sesisi, atau juga kalau kita temukan tiba-tiba tidak sadarkan diri dalam waktu yang singkat, itu kita pikirkan kemungkinan nomor satu adalah stroke. Kalau kita sudah berpikir itu, maka segeralah bawa ke fasilitas yang bisa menangani pasien stroke. Terutama kita sarankan adalah fasilitas rumah sakit dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Dan juga kalau fasilitas itu mencukupi, maka rumah sakit tersebut bisa melakukan tindakan penanganan awal. Apabila diketahui memang penyebabnya sumbatan, kita langsung segera melakukan tindakan agresif, memberikan obat trombolisis intravena di dalam pembuluh darah berupa obat suntik yang dapat mencoba melepaskan sumbatan yang mungkin terjadi di pembuluh darah otak dalam kurang tempo dari 4,5 jam. Untuk fasilitas yang lebih lengkap, itu bisa dilakukan tindakan yang lebih agresif. Kalau tadi diberikan lewat pembuluh darah vena yang biasanya untuk akses infus, juga bisa dilakukan tindakan intraarterial atau bahkan lebih ekstrim lagi yang saat ini sedang dikembangkan, semacam tindakan angiografi ya, atau kita sebut digital subtractive angiografi yang mendeteksi lokasi terjadinya sumbatan di dalam pembuluh darah otak, kemudian mencarikan solusi apakah dilakukan pelebaran ataupun pemasangan stent di lokasi tempat tersumbatnya pembuluh darah tersebut. Tentunya dilakukan di ruang invasif, ruang intervensi yang menggunakan alat kateterisasi, sama seperti apabila kita menangani pasien serangan jantung yang juga dilakukan tindakan kateterisasi, dan apabila ditemukan lokasinya kita lakukan pelebaran menggunakan balon atau jika diperlukan menggunakan stent. Mirip seperti penanganan pada pasien serangan jantung yang membutuhkan ring ataupun tindakan kateterisasi dengan baloning. Oke, nah ini kalau proses pengobatan yang dilakukan itu apa benar-benar bisa sembuh kembali seperti biasa nggak sih dok? Para orang-orang yang sudah menderita stroke, kan biasanya ini yang kalau kita lihat orang-orang yang menderita stroke ya seperti tadi lemah sebagian dari tubuh mereka, ada mungkin cara bicara yang tidak jelas, atau mungkin juga ada bagian tubuh yang geraknya yang tidak berfungsi secara. Apakah dalam proses pengobatan akan bisa kembali normal seperti biasa, dokter? Iya, karena memang sifatnya serangannya tiba-tiba, dan kita ketahui bahwa sirkulasi di dalam otak itu sangat sensitif terhadap kekurangan glukosa dan oksigen. Keberhasilan tergantung berapa lama dia mengalami gangguan gitu. Apabila makin cepat kita menemukan dan kemudian ditata laksana, maka terjadinya resiko kerusakan makin kecil. Kita umpamakan seperti kita memanah. Kita lihat ada titik tengah di daerah busur sasaran panah kita, kemudian ada titik lingkaran-lingkaran sekitarnya, dan sampai titik terluar. Maka begitu juga kerusakan otak, makin cepat kita menangani, maka lingkaran yang rusak itu makin lebih sempit gitu. dan daerah sekitarnya yang biasanya kondisinya lebih abu-abu atau kondisinya antara hidup dan mati, sel sekitarnya itu yang sebetulnya kita targetkan untuk kita selamatkan apabila cepat dibawa ke fasilitas yang bisa menangani kondisi tersebut. Karena apabila kita menunda, maka daerah yang abu-abu itu akan menjadi daerah yang gelap, ya. Kemudian dia akan meluas, sehingga makin sulit kita menyelamatkan daerah otak yang mengalami kerusakan yang tadinya mungkin sifatnya reversible atau bisa kembali normal, akhirnya tidak bisa reversible atau irreversible. Karena itu time itu merupakan bagian dari kesegeraan yang kita kejar untuk menangani apabila kita melakukan tata laksana pada pasien stroke. Untuk konsep tentang penanganan di bawah 3 jam atau 4,5 jam paling lambat itu kita sebut dengan keadaan cold stroke, di mana pasien ini masuk dalam kondisi krisis yang harus ditangani agar memberikan manfaat yang lebih besar pada pasien. Yang kedua, kita tidak hanya bergerak untuk mengatasi gangguan aliran pembuluh darah, tapi juga kita mencoba mengembalikan fungsi. Fungsinya tentunya dengan tata laksana secepat mungkin, kita lakukan rehabilitasi dan kita rawat di ruang intensif. Kita kadang menyarankan untuk rumah sakit yang yang mampu untuk membuat ruang rawat khusus pasien stroke. Karena di sana akan disiapkan petugas yang sudah terlatih, mulai dari penata laksanaan pemberian obat-obatan, kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah mobilisasi. Mobilisasi, lalu juga umumnya pada pasien stroke hampir sering kita harus lakukan evaluasi fungsi menelan. Biasanya dia menderita gangguan menelan secara akut, bisa disebabkan oleh gejala stroke sendiri. Ibaratnya ketika ada serangan stroke, maka hampir seluruh daerah otak itu mengalami shock. Shock. Sehingga akhirnya daerah fungsi menelan juga ikut terganggu. Tapi ada juga sebagian yang bersifat sementara. Apabila kondisi telah recovery, melewati masa kritis, maka fungsi menelannya akan kembali normal. Tapi apabila ada kelainan memang di daerah panel di otaknya yang mengenai pusat menelan, itu mungkin akan lebih sulit untuk kita tangani. Dengan tersedianya fasilitas stroke unit ini, maka akan jauh lebih intensif dan komprehensif penanganan pada pasien stroke dibandingkan fasilitas ruang biasa. Oke, berarti juga banyak ya tahapan-tahapan yang dilakukan untuk penderita stroke ini ya dokter ya. Dan itu yang dapat saya catat lagi bahwa ketika keluarga atau teman atau sahabat orang-orang terdekat mengalami stroke, yang penting adalah segera untuk dibawa ke rumah sakit ya dokter ya. Betul, tidak menunda-nunda. Saya pikir kalau memang fasilitas seperti puskesmas tidak menyediakan CT scan, lebih baik kita bawa langsung ke rumah sakit. Okay. Atau mungkin fasilitas. Ada hal yang harus dilakukan nggak dokter, atau mungkin nggak boleh dilakukan? Mungkin ketika di keluarga nih, tiba-tiba di malam hari atau mungkin juga tiba-tiba ada anggota keluarga yang tiba-tiba diserang seperti gejala-gejala stroke. Ya. Apa yang harus dilakukan menjelang membawa ke rumah sakit, butuh waktu. Nah, sementara waktu itu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap pasien dokter? Ya, kalau kita menemukan pasien kita curiga stroke, maka jangan diberikan sesuatu apapun, makanan maupun minuman lewat mulut sampai kita bisa memastikan sudah diperiksa oleh tim kesehatan atau dokter tidak ada masalah dengan gangguan menelan. Kemudian juga tidak perlu dilakukan manuver pemberian obat penurun tekanan darah kecuali kita sudah yakin bahwa memang gejala klinisnya bukan merupakan gejala kelainan karena sumbatan pembuluh darah. Karena kita juga harus pertimbangkan apabila menurunkan tekanan darah secara cepat akan bisa menyebabkan kerusakan yang lebih berat. Mungkin ini juga perlu dipertimbangkan. Kecuali memang di daerah perifer di mana kita sulit untuk merujuk, kemudian berdasarkan gejala klinis dan ada skor yang kita buat, kita yakin memang berupa gejalanya tidak bisa dirujuk, kita harus rawat di tempat, maka kita juga bisa melakukan pilihan. Jika memungkinkan kita turunkan tekanan darah apabila umumnya dalam 48 jam pertama gitu. Jadi tidak terburu-buru kecuali kita yakin memang kelainannya disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Oke, berarti buat sahabat Edim di rumah, yang terpenting dulu adalah berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan pelayanan dokter segera ya dok, jika ada anggota keluarga yang memang mengalami penderita atau mungkin juga serangan dari stroke sendiri. Baik sahabat Edim, nanti kita akan masih ada menemani Anda di sesi, satu sesi lagi, di sesi terakhir masih bersama Dr. Hasnim, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 1044 AM Edim Radio, Successful Muslim Family. I Dream Radio, Successful Muslim Family. Sukses itu tak selamanya berkenaan dengan materi, namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Dengarkan Inspirasi Keluarga yang mengkaji seputar konsep rumah keluarga Indonesia bersama narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di 1044 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Inspirasi Keluarga. Manis, Majelis Iman dan Islam. Mengkaji Islam lebih dalam dengan materi yang menyejukkan dan menggugah iman bersama Ustadz dan Ustazah yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dengarkan Manis setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 1044 AM. I Dream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Wahid, pengasuh pesantren Tebu Ireng, Jombang. Saya mengajak sahabat iDream untuk mendengarkan program-program iDream Radio yang memberikan pendidikan dan inspirasi. 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum pantat iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan kita sudah kayaknya masuk di sesi terakhir untuk edisi hari ini sahabat iDream, perbincangan kita tentang stroke bersama Dr. Hasnim Fadli SPS. Ya, tapi sebelum kita closing ini dokter, mungkin stroke ini ada komplikasinya enggak sih dok? Bisa komplikasi ke penyakit apa aja nih kalau stroke ini sendiri dokter? Ya, yang nomor satu yang kita khawatirkan adalah kematian ya. Namun tidak sedikit pula yang bisa berhasil kembali ke rumah, namun dengan tingkat kecacatan yang tinggi. Mulai dari kesulitan bicara, kemudian kesulitan menelan sehingga harus menggunakan selang makan. Lalu kelemahan sisi ya, kelemahan satu tubuh, apakah kelumpuhan sebelah, ataupun mungkin gangguan memori atau gangguan ingatan ya. Pada kondisi seperti ini memang butuh sekali dukungan dari keluarga untuk memotivasi pasien, karena umumnya pasien ini selain mengalami gangguan secara fisik, otomatis akan terganggu pula secara mental. Dukungan moral dari keluarga untuk mensupport pasien agar bisa kembali pulih itu merupakan hal yang penting. seringkali kita menemukan beberapa pasien itu merasa sudah hopeless ya. Umumnya memang banyak terjadi pada pasien yang tidak produktif ya, dalam arti pasca pensiunan. Tapi yang jauh lebih berat memang untuk meyakinkan para penderita yang pasca stroke ini adalah orang-orang yang masih produktif, sehingga mereka ingin sekali cepat kembali pulih, namun kadang tidak mendapat dukungan dari keluarga karena memang pasien umumnya butuh bantuan dari orang lain untuk dapat melaksanakan fungsinya, aktivitas sehari-hari. Jadi ini yang paling penting adalah dukungan keluarga, dan kemudian memang kita lakukan rehabilitasi secepat mungkin untuk memberikan kesempatan pada anggota gerak ataupun fungsi-fungsi yang terganggu itu menjadi lebih baik dan kembali normal. Pada prinsipnya memang makin cepat kita koreksi fungsinya, maka akan jauh lebih baik dibandingkan menunda-nundanya. Oke, baik, berarti ini yang untuk penanganan segera nih yang terpenting untuk Anda Sobat iDream, atau mungkin juga untuk Anda yang memiliki keluarga yang juga menderita stroke. Dukungan Anda yang terpenting juga agar mereka bisa lebih semangat lagi, atau mungkin juga memiliki semangat hidup yang lebih besar ya dokter ya, untuk tetap bisa bertahan walaupun dalam kondisi ya mungkin kalau stroke yang seperti dibilang tadi, banyak gangguan yang akan mereka alami setelah nanti walaupun sudah dalam proses pengobatan ya dokter ya. Nah mungkin dokter terakhir, dokter ini di sesi terakhir, ada kesimpulan atau mungkin juga closing statement yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat Aidin Rumah terkait dengan stroke yang mungkin di Indonesia cukup tinggi orang-orang yang menderita stroke di Indonesia saat ini dokter? Ya, saya mungkin ingin mengingatkan, kenali gejala stroke, yaitu kita singkat dengan FAS atau F untuk face, kemudian E untuk arm, kemudian S untuk speech, dan T untuk time ya, di mana kita harus mengenali ini untuk gejala gangguan di wajah yang tidak simetris, kemudian kesulitan menggerakkan anggota gerak umumnya sesisi baik di tangan dan maupun di kaki, kemudian kesulitan bicara, dan yang poin terakhir adalah time yang sangat penting, di mana kita berkejaran dengan waktu. Apabila menemukan kecurigaan, lebih baik kita berpikir bahwa ini ternyata stroke walaupun akhirnya dokter bilang bukan, daripada kita pikir ini bukan, ternyata dia menderita stroke. Tentu akan proses rehabilitasi dan untuk pemulihan jauh lebih membutuhkan effort dan biaya yang lebih besar, baik dari tenaga kesehatan maupun pihak keluarga itu sendiri. Oke, baik. Baik, terima kasih Dr. Hasnim sudah bersama kita di hari ini dokter. Semoga apa yang disampaikan hari ini terkait dengan penyakit stroke bisa bermanfaat nih, bisa menjadi satu ilmu baru untuk sahabat iDream untuk bisa menjaga pola hidup dan gaya hidup yang lebih sehat agar terhindar dari penyakit-penyakit termasuk juga dari penyakit stroke ini sendiri dokter. Baik, sahabat iDream, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di live streaming di www.idreamradio.id, ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami di Android. Untuk Anda yang menggunakan Android bisa download aplikasi iDream Radio ya di Play Store, dan Anda bisa mendengarkan dimanapun Anda berada dengan menggunakan Android Anda. Atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami di 1044 AM iDream Radio. Jangan lewatkan program Inspirasi Keluarga, masih akan hadir dengan episode-episode lainnya yang pasti masih bersama narasumber-narasumber yang akan memberikan materi-materi seputar dunia kesehatan yang pastinya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.